الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نواصل الحديث في هدايات سورة الفاتحة، حيث تحدثنا في لقائنا الأخير عن هدايتها ببيان مكانة الدعاء وعظيم شأنه، وفي أثناء ذلك تحدثنا عن هدايتها في بيان آداب الدعاء وشروطه، وذكرت من ذلكم دلالتها أولا على وجوب إخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى، ثم دلالتها ثانيا على أهمية المتابعة لهدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وأواصل في لقائنا هذا الحديث عن هدايات سورة الفاتحة بالدلالة على شروط الدعاء وآدابه. الأمر الثالث مما تدل عليه هذه السورة الإلحاح على الله بالدعاء، وأن لا ييأس الإنسان وينقطع ويقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي، بل يكون دائما الالتجاء إلى المولى تبارك وتعالى. وسورة الفاتحة دلت على أهمية الإلحاح في الدعاء من جهة أنها يعني فهي تقرأ وجوبا في كل ركعة من الصلاة فرضا. الثالث من هدايات سورة الفاتحة على شروط الدعاء وآدابه الإلحاح على الله عز وجل بالدعاء، وأن لا ييأس الإنسان ويقنط ويقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي، بل يكون ملحا دائما الالتجاء إلى المولى تبارك وتعالى. وسورة الفاتحة دلت على أهمية الإلحاح في الدعاء من جهة أنها سبع المثاني، فهي تقرأ وجوبا في كل ركعة من الصلاة فرضا أو نفلا، وهذا يؤكد أن الثبات على دين الله طائف المطلوبة في كل يوم وليلة. ولهذا تكرر سؤال الله الهداية في الصلاة وفي دعاء القنوت في الأدعية العامة، فالمسلم لا يزال يحتاج أن يلح على الله تبارك وتعالى وأن يكرر الدعاء والسؤال والطلب منه جل وعلا، ممتثلا قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وراجيا منه جل وعلا أن يعطيه ما سأل أو يصرف عنه من السوء مثله أو يدخره له ثوابا عنده يوم القيامة. الرابع من آداب الدعاء الجزم بالدعاء والعزم في الطلب والمسألة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مستكره له. فالمطلوب في الدعاء العزم، وأن لا يأتي الدعاء رخوا يظهر منه ضعف الإقبال أو ضعف اليقين في سؤال الله تبارك وتعالى وطلبه. ولهذا أيضا من الدلالات التي تضمنتها سورة الفاتحة العزم في طلب الهداية ورجاء ذلك من الله، مع البعد عن الارتخاء والفتور في السؤال والطلب. الخامس حضور القلب وعدم الغفلة عن الدعاء، وقد قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. فالمطلوب من الداعي أن يكون حاضر القلب راجيا مقبلا على مولاه موقنا بأن الله يجيب دعاءه، وقد اشتملت سورة الفاتحة على ذلك من جهة التهيؤ الذي يتهيأ للداعي في تلك المقدمة العظيمة بين يدي السؤال. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فلم يبدأ بالدعاء مباشرة اهدنا الصراط المستقيم، وإنما جاء ذكر الله وتعظيمه وتمجيده والثناء عليه تبارك وتعالى بين يدي الدعاء، وهذا فيه تهيئة للقلب ليكون مقبلا على الله تبارك وتعالى عندما يدعوه عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta ini, yang satu-satunya zat yang berhak untuk diserahkan ibadah kepadanya, Dan semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, kerabatnya, seluruh para sahabatnya dan juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita tentang faedah-faedah yang bisa dipetik dari surat Al-Fatihah. Dan alhamdulillah pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan kemarin, kita Syekh telah menyampaikan tentang bagaimana surat Al-Fatihah menunjukkan akan pentingnya doa, ya. Akan pentingnya doa, dan juga surat Al-Fatihah menunjukkan akan syaratnya doa, syarat-syarat dalam berdoa, dan juga adab-adab yang seharusnya seorang muslim berhias dengan adab-adab tersebut tatkala berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu, Syekh telah menjelaskan bahwasanya surat Al-Fatihah menunjukkan kepada kita bahwasanya tatkala kita berdoa, kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga poin yang kedua, poin berikutnya yaitu surat Al-Fatihah menunjukkan kepada kita tatkala kita berdoa hendaknya kita ittiba, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pertemuan kita kali ini, ya, kita akan melanjutkan perkara-perkara yang ditunjukkan oleh surat Al-Fatihah berkaitan dengan masalah doa, yaitu tentang adab-adab dan syarat-syarat seorang tatkala berdoa. Para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun poin ketiga yang ditunjukkan oleh surat Al-Fatihah berkaitan dengan doa, tentang adab doa, yaitu ilhah ala Allah. Itu minta dengan serius, merengek-rengek dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang tatkala berdoa, jangan sampai dia putus asa. Jangan sampai dia putus asa kemudian meninggalkan doa. Jangan sampai tatkala dia berdoa, dia berkata, "Saya sudah berdoa, saya sudah berdoa, saya terus berdoa namun tidak dikabulkan doaku." Akan tapi dia senantiasa mengulang-ulangi doanya dengan penuh pengharapan, dengan merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diisyaratkan oleh surat Al-Fatihah akan pentingnya kesinambungan dalam meminta kepada Allah dan merengek-rengek tatkala minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah disifati dengan sab'ul masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Maka surat Al-Fatihah wajib untuk dibaca, bahkan merupakan syarat sholat, di setiap rakaat harus dibaca surat Al-Fatihah tersebut, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya doa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah diulang-ulang, bayangkan, dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah. Oleh karenanya seorang tatkala berdoa, ya, harus diulang-ulang sebagaimana surat Al-Fatihah kita mengulang-ulang tatkala membacanya. Oleh karenanya surat Al-Fatihah, ya, diulang-ulang dalam salat kita. Demikian juga doa. Doa juga diulang-ulang. Ya, tatkala kita salat, kita sering minta, sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam doa-doa yang secara umum, seorang tatkala salat berdoa kepada Allah, tatkala kunut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala melaksanakan kegiatannya sehari-hari senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang muslim harus ilhah, yaitu mengulang-ulang doanya kepada Allah, mengulang-ulang permintaannya dengan penuh pengharapan dan merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u rabbakum tadarru'an khufiyah." Hendaknya kalian minta berdoa kepada Rabb kalian dengan penuh ketundukan, dengan suara yang lirih, dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kalian atau menjauhkan kalian dari keburukan, atau Allah Subhanahu wa taala menyimpankan bagi kalian ganjaran yang sangat luar biasa yang akan Allah berikan pada hari kiamat kelak. Adapun poin keempat, adab yang berikutnya yang ditunjukkan oleh surat Al-Fatihah, yaitu al-jazm bid doa, yaitu serius dan tidak ragu-ragu tatkala berdoa, tatkala meminta kepada Allah, jangan ragu-ragu tapi benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yakulanna ahadukum Allahumma ghfir li in syi'ta." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekali-kali seorang dari kalian berkata tatkala berdoa, "Allahumma ghfir li in syi'ta." Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkehendak. "Allahumma arhamni in syi'ta." Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau berkehendak. Jika Engkau mau, ya Allah, rahmatilah aku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li'azimal mas'alah fa innahu la mustakrihalah." Kata Rasulullah SAW, hendaknya dia serius tatkala meminta, ya, karena tidak ada suatu zat pun yang memaksa Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya kita kalau minta kepada Allah, jangan mengatakan kalau kau berkehendak ya Allah, kalau engkau mau ya Allah, kalau enggak mau ya enggak apa-apa ya Allah. Enggak, kita minta benar-benar minta dan serius minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang tatkala berdoa, yang dituntut darinya dia benar-benar minta dengan serius dan menunjukkan kerendahan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai dia lemah keyakinannya, tetapi dia benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tabarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang berikutnya yang ditunjukkan oleh surat Al-Fatihah yaitu turul qalb, yaitu hati hadir tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati lalai tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hendaknya kalian berdoa kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwasanya doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai, dari hati yang lalai yang tidak hadir." Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dituntut dari seorang yang berdoa, hendaknya dia menghadirkan hatinya. Tatkala dia minta kepada Allah, benar-benar hatinya hadir, mengikuti apa yang diucapkan oleh lisannya, ya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doanya. Hal ini ditunjukkan oleh surat Al-Fatihah juga, ya. Kalau kita perhatikan, sebelum seorang muslim dalam surat Al-Fatihah minta kepada Allah dengan doanya ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, sebelumnya seorang muslim mengucapkan ayat-ayat yang sebelum ayat tersebut dalam rangka untuk mempersiapkan hatinya, ya. Maka dia baca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta ini, Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Malik Yaumiddin, ya, yang menguasai hari pembalasan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya kami beribadah dan hanya kepada Allah, kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ayat ini diucapkannya untuk mempersiapkan hatinya agar hatinya hadir, mengingat bahwasanya Allah Maha terpuji, bahwasanya Allah Maha penguasa alam semesta ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwasanya Allah menguasai hari pembalasan, bahwasanya kita hanya berdoa kepada beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah hati sudah siap, baru kemudian datang doa, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Oleh karenanya dalam surat Al-Fatihah kita diajarkan agar tidak langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi menghadirkan hati kita agar timbul keyakinan dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa para hamba. السادس أيها الأخوة المستمعون توسل الداعي إلى الله تبارك وتعالى بالوسائل المشروعة. هذا باب مهم وخطير في نفس الوقت، وكثير من الناس يزل فيه بسبب سوء الفهم وعدم معرفة حقيقة التوسل المشروع. ولهذا قال العلماء التوسل منه توسل مشروع ومنه توسل ممنوع. والتوسل المشروع بثلاثة أمور وكلها مذكورة في سورة الفاتحة. الأول التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وهو أعظم ما يكون. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذان الاسمان الله والرحمن في سورة الفاتحة وسيلة بين يدي الدعاء، ولهذا جاء ذكر التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته في سورة الفاتحة في قولها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فهذه وسيلة عظيمة جاءت في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا في سورة الفاتحة. الثاني التوسل إلى الله بعملك الصالح، بعبادتك له وإخلاصك واعتمادك عليه ورجائك منه وعبوديتك له وتفويضك أمرك إليه وتذللك بين يديه، وهذا أيضا وسيلة نافعة. ومنه قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فجاء ذكر الإيمان وسيلة إلى الله جل وعلا. إذن التوصل بالإيمان وبالعمل الصالح وبالتوحيد وبمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وباتباعه هذه كلها أعمال صالحة يتوصل إلى الله تبارك وتعالى بها. وهذا أيضا مذكور في سورة الفاتحة بقولك قبل الدعاء إياك نعبد وإياك نستعين، أي أنت يا الله وحدك أخصك بالعبادة وأخصك بالاستعانة فاهدني الصراط المستقيم. فأنت الآن توصلت في سورة الفاتحة بها غير من الوسائل، توصلت إلى الله بأسمائه وصفاته وتوصلت إلى الله تبارك وتعالى بعبادتك له. النوع الثالث من التوصل مشروع التوصل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين، بأن تقول لرجل أمامك تحسبه من الخير والصلاح ادعو الله لنا أو ادعو لي وللمسلمين أو نحو ذلك، هذا أيضا لا بأس به. أما التوصل إلى الله بالأحياء الغائبين مثل ما يفعل أهل الضلال كأن يكون في بلد وشيخه في بلد ثم يطلب منه، أو بالأموات الذين انقطع عنهم العمل وماتوا فهذا لا يجوز، ولا يوجد دليل في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية مثل هذا العمل. إذن توصل إلى الله بأسمائه وصفاته وبإيمان العبد به وعبادته وطاعته وبدعاء الصالحين الأحياء، وهذا النوع الثالث. ولعل هذا النوع الثالث قد يستفاد أيضا استدلال له من سورة الفاتحة من قول اهدنا الصراط المستقيم، لأنك هم تدعو لك ولغيرك، فدعاء المسلم لإخوانه المسلمين في ظهر غير مستجاب، وإذا دعا المؤمن لأخيه وكل الله ملكا يقول ولك مثل ذلك. الدعاء للمؤمن بظهر الغيب ثوابه عظيم لا يحصى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن حسن ومؤمن حسنة. فإذا قلت في دعائك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات نلت ملايين الحسنات بحمد الله، لأن لك بكل مسلم حسنة حيا كان أو ميتا من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهل يليق أن تقتصر في دعائك نفسك وتنسى إخوانك؟ قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله. فالمسلم يسأل الله جل وعلا رحمته ومغفرته له ولإخوانه المسلمين ويشركهم في دعاء مثل ما يحب أن يشركوه أيضا في دعائهم. فهذه ثلاث وسائل مشموعة، ثم ما سوى ذلك ممنوع وقد يكون شركا وقد يكون بدعة. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun adab yang berikutnya yang ditunjukkan oleh surat Al-Fatihah yaitu seorang tatkala berdoa hendaknya dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah-wasilah yang disyariatkan. Dan mengenai hal ini, mengenai bab tawassul merupakan bab yaitu pembahasan yang sangat penting, yang sangat urgen. Dan sekalian juga pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena banyak orang yang tergelincir dalam masalah ini. Salah paham tentang masalah tawassul. Sehingga tidak mengambil tawassul wasilah yang masyru' syariatkan, malah terjerumus dalam wasilah yang tidak disyariatkan. Ketahuilah para pendengar Radio Roja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawassul yang disyariatkan itu dengan tiga perkara. Semua tiga perkara ini tersebutkan dalam surat Al-Fatihah. Adapun perkara yang pertama yaitu tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tawassul yang sangat penting ya. Karena tawassul yang paling diharapkan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki nama-nama yang terindah. Fad'uhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan bertawassul dengan nama-nama yang terindah tersebut. Dengan nama-nama Allah itu asmaul husna. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, "Qul ya Allah aw ya Ar-Rahman." Ya, katakanlah berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Ya. Ayamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Seluruhnya nama-nama Allah yang indah. Allah termasuk nama Allah. Kemudian Ar-Rahman juga merupakan nama Allah yang terindah. Dan seorang berdoa dengan menyebut, bertawassul dengan nama-nama Allah yang indah. Dan dua nama ini, Allah dan Ar-Rahman, termaktub dalam surat Al-Fatihah. Sebelum seorang meminta kepada Allah, dia telah menyebutkan dua nama ini. Ya, dalam firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan di situ ada Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Juga nama-nama Allah. Maliki Yawmiddin. Nama Allah juga, Maliki Yawmiddin. Ya, Raja, hari pembalasan. Penguasa, hari pembalasan. Dan ini merupakan wasilah yang sangat besar disebutkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga termaktub dalam surat Al-Fatihah. Jadi seorang tatkala berdoa, jangan lupa untuk bertawassul dengan nama-nama Allah yang indah. Kemudian, tawassul yang kedua yang disyariatkan, yaitu seorang bertawassul dengan amalan solehnya. Ya, apakah dengan ibadahnya, apakah dengan keikhlasannya, ya, apakah dengan harapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah dengan peribadatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah dengan tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga merupakan wasilah. Seorang boleh berdoa dengan menyebutkan amalan solehnya dalam rangka bertawassul kepada Allah agar Allah mengabulkan doanya. Contohnya dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dalam firman-Nya surat Al-Imran, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana. Allah menyebutkan tentang perkataan orang-orang yang beriman. Ya, mereka berkata apa? Kata mereka, perhatikan di sini. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Kata mereka, ya Rabb kami, sungguhnya kami telah mendengar ada seorang yang menyerukan kepada iman. Kita mendengar seorang nabi, mendengar orang menyeru kepada keimanan. An aminu bi rabbikum, yang mereka menyeru agar kami beriman kepada Rabb kami. Fa amanna, kami pun beriman kepada Engkau ya Allah, beriman dengan Rabb kami. Kemudian setelah menceritakan tentang bagaimana mereka menjawab seruan orang tersebut dan mereka beriman kepada Allah, kemudian mereka meminta kepada Allah, Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami. Lihat dalam ayat ini, orang-orang yang beriman, mereka menyebutkan amalan saleh mereka. Yaitu mereka telah menjawab seruan seorang da'i yang menyeru kepada keimanan. Dan mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka katakan, ya Rabb kami, kami telah beriman kepada Engkau ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ini merupakan salah satu bentuk bertawassul dengan amalan saleh. Oleh karenanya, tawassul dengan iman dan tawassul dengan amal saleh, tawassul dengan tauhid, dengan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sikap ittiba teladan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini semua merupakan amalan saleh. Boleh seorang bertawassul dengan amalan-amalan saleh tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga tersebutkan dalam surat Al-Fatihah. Tatkala kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, sebelum kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, sebelum kita berdoa ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, sebelumnya kita mengucapkan apa? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kita jelaskan tentang amalan kita. Kita mengatakan ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ini artinya ya Allah, kami ikhlas ya Allah, ibadah hanya kami khususkan kepada Engkau ya Allah, isti'anah hanya kami khususkan kepada Engkau ya Allah, itu hanya merupakan hak Engkau ya Allah, itulah amalan kami ya Allah. Kalau begitu ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini merupakan salah satu bentuk permintaan kepada Allah dengan bertawassul dengan amalan saleh. Kemudian adapun tawassul jenis yang ketiga yang disyariatkan, yaitu tawassul kepada Allah dengan doanya orang-orang yang saleh yang masih hidup, yang hadir di hadapan kita. Jadi, meminta orang saleh yang hidup dan hadir di hadapan kita agar berdoa kepada Allah untuk kita. Dan ini diperbolehkan. Misalnya ada seorang datang menemui seorang laki-laki yang menurut orang tersebut laki-laki ini adalah orang yang saleh, ya, banyak melakukan kebaikan, maka dia berkata kepada laki-laki ini, "Ud'ullaha lana, doakanlah Allah, doa-doakanlah, berdoalah kepada Allah untuk kami." Ya. Atau dia mengatakan, "Ya wahai fulan, berdoalah kepada Allah untukku dan untuk kaum muslimin." Dan misal kalimat ini. Ini juga merupakan tawassul yang diperbolehkan. Ya, adapun bertawassul kepada Allah dengan minta doa dari orang-orang yang hidup akan tetapi dia jauh, tidak hadir di hadapan kita, tidak bisa mendengar perkataan kita, ya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang sesat, seperti seorang, misalnya ada seorang syekh, ya, yang tinggal jauh di negeri lain, di negara lain, ya, kemudian ada seorang muridnya kemudian bertawasul dengan syekh tersebut. Padahal syekh tersebut jauh sana, tidak kelihatan di hadapan dia, tidak bisa dihubungi dengan telepon, tidak bisa dihubungi dengan anu, jauh sekali. Kemudian minta, ya syekh doakan saya, syekh berdoa kepada Allah untuk saya. Bagaimana syekhnya bisa mendengar? Padahal dia jauh, tidak hadir di hadapan dia, tidak bisa dihubungi, tidak bisa dianu. Ini tidak diperbolehkan. Atau seorang bertawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah terputus amalan mereka dan sudah meninggal dunia dan sudah dikuburkan. Ini pun tidak diperbolehkan. Dan tidak ada satu dalil pun dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW yang menunjukkan akan bolehnya tawasul model seperti ini. Minta kepada orang yang tidak hadir di hadapannya atau minta kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah terputus amalannya. Oleh karenanya, dalam surat Al-Fatihah juga ada isyarat tentang tawasul jenis yang ketiga ini. Yaitu tawasul dengan doanya orang-orang yang soleh. Bisa jadi kita ambil dari, kita mengambil faedah ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tatkala kita mengucapkan doa ini, kita mengatakan ihdina, ya Allah, tunjukkanlah kami. Kita tidak mengatakan ya Allah, tunjukkanlah aku. Tapi kita mengatakan ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Seakan-akan kita berdoa untuk kita dan untuk selain kita dari kaum muslimin. Ya. Dan ini diperbolehkan, kita tatkala mengatakan ihdinash shiratal mustaqim, isyarat bahwasanya kita berdoa untuk kita dan juga untuk kaum muslimin. Dan doa seorang muslim bagi saudara-saudaranya, sesama kaum muslimin, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang mukmin jika dia berdoa untuk saudaranya, maka Allah akan mengirim seorang malaikat. Kemudian malaikat tadi berkata, "Walaka mithlu dzalik," bagi engkau juga sebagaimana yang engkau minta. Maka doa seorang terhadap kaum mukminin di dhahril ghaib, ya, tatkala dia bersendirian, dia berdoa mendoakan kaum muslimin, akan maka dia akan peroleh ganjaran yang sangat besar. Oleh karenanya Rasulullah SAW, bayangkan ada sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang beristighfar untuk kaum mukminin dan juga kaum mukminat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kebaikan sebagaimana jumlah mukmin dan mukminat yang dia doakan. Ya. Semakin banyak kaum mukminin yang dia doakan, semakin banyak kaum mukminat yang dia doakan, maka semakin banyak pahala yang dia peroleh. Oleh karenanya jika kita tatkala berdoa kita berkata, "Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat." Ya. Kita berdoa, ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan juga ampunilah kaum muslimat. Ya Allah, ampunilah kaum mukminin. Ya Allah, ampunilah kaum mukminat yang masih hidup di antara mereka ataupun yang sudah meninggal dunia. Bayangkan betapa berapa banyak jumlah kaum mukminin, jutaan kaum mukminin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya. Betapa banyak mereka. Itulah banyaknya pahala yang bisa kita peroleh kalau kita berdoa dengan doa seperti ini. Maka jangan sampai kita lalai dari doa seperti ini, mendoakan diri kita dan juga mendoakan saudara-saudara kita sama kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal ini dalam firman-Nya, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dzambik wa lil mu'minin wal mu'minat." Kata Allah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. "Wa astaghfir li dzambik," maka minta ampunlah agar Allah mengampuni dosa-dosa engkau wahai Muhammad, "walil mu'minin wal mu'minat," dan juga minta ampunlah kepada Allah bagi kaum mukminin dan bagi kaum mukminat. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berkata, "Rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman," dan juga ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, beriman mendahului kami. Ini isyarat bahwasanya seorang berdoa untuk dirinya dan juga berdoa untuk sesama saudaranya kaum muslimin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata, "Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatin wa kumna ma'ahu." Suatu saat Rasulullah sallam berdiri salat, kemudian kami pun salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Faqala Arabiyyun wa huwa fi salat." Tiba-tiba ada seorang Arab Badui tatkala sedang salat dia berdoa. Dan doa yang didengar oleh para sahabat. Apa doa orang Arab Badui ini? "Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan." Kata orang Arab Badui ini, "Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja. Rahmatilah aku dan si Muhammad saja. Dan jangan rahmati selain kami berdua." Falamma sallama Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil a'rabi, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat, dia pun berkata kepada orang Arab Badui ini, laqad hajjarta wasi'an, wahai orang Arab Badui, sungguhnya engkau telah membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa orang Arab Badui seakan-akan tidak mau mendoakan kaum muslimin yang lain, dia hanya karena cintanya kepada Nabi, dia hanya ingin mendoakan dia dan Nabi. Rasulullah mengatakan, sungguhnya engkau telah membatasi rahmat Allah yang sangat luas. Rahmat Allah bagi engkau, bagi Muhammad, dan bagi seluruh kaum muslimin. Oleh karenanya, seorang muslim ya, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, meminta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya dan juga bagi saudara-saudaranya sama kaum muslimin, ya, maka dia ingin kaum muslimin mendapatkan kebaikan melalui doanya sebagaimana dia juga ingin kaum muslimin mendoakan dia, sebagaimana seorang berharap kaum muslimin mendoakan dia, lalu begitu dia juga mendoakan kaum muslimin. Inilah tiga bentuk wasilah tawassul yang diperbolehkan tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tiga tawassul dengan tiga wasilah ini, maka tawassul tersebut bisa jadi syirik dan bisa jadi bid'ah. عرفنا ايها الاخوه المستمعون ان هذه عرفنا ايها الاخوه المستمعون ان هذه ثلاثه وسائل مشروعه، أن ما سوى ذلك إما أن يكون شركا أو يكون بدعة مخالفة لشرع الله جل وعلا. أما الشرك من ذلك فدعاء غير الله، مثل أن يقول الرجل في دعائه مدد يا فلان أو أغيثني يا فلان أو أسألك كذا يا فلان، هذا كله شرك بالله ولو استعان صاحبه توسلا، لأن بعضهم يقول هذه وسيلة، وكيف يكون دعاء غير الله وسيلة؟ نعم هو وسيلة للباطل، فقال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فتسمية الشيء بغير اسمه لا تغير حقيقته، فتسمية الشرك توسلا والربا فائدة والخمر مشروبا روحيا والرشوة إكرامية. هنا كثير من المسلمين يسأل، هل يجوز لنا أن نقول في دعائنا اللهم إنا نسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاه أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو نحو ذلك؟ والجواب على هذا السؤال، أولا ينبغي أن يعلم، وهذا لا يشك في مسلم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، أن جاه الرسول عند الله عظيم. الله جل وعلا قال عن عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة، قال عن موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى وموسى ومن كل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، فجاه عند الله أعظم جاه، لا يشك في هذا أحد، وهذا أمر متقرر معروف. لكن السؤال، هل يجوز لنا أن نتوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ جوابي على هذا السؤال نقول، ننظر إن كانت السنة أرشدت إلى هذا ودلت عليه فعل، وإذا لم ترشد إليه ولم تدل عليه لا يفعل، لأن الأمر مرتبط بالاتباع والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر أهل العلم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا أنه لم يرد حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية التوسل بالجاه. نعم جاءت حديث لا تصح، مثل الحديث الذي روج بين العوام توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين أهل العلم ذلك، أو أن هناك أحاديث صحيحة تدل بها على مشروعية التوسل بالجاه وليس فيها دلالة ظاهرة واضحة على ذلك. Para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita telah mengetahui tiga bentuk tawassul yang disyariatkan, ya, maka kita ketahui bahwasanya selain daripada tiga bentuk tersebut, yaitu bertawassul dengan nama-nama Allah, bertawassul dengan amalan soleh, atau bertawassul dengan doa orang soleh yang hadir di hadapan kita, selain daripada tiga bentuk tawassul ini, maka bisa jadi tawassul tersebut syirik atau tawassul tersebut bid'ah, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tawassul syirik, ya, seperti orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kita tahu doa ibadah. Jika kita berdoa kepada selain Allah berarti telah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Misalnya seorang bertawassul dengan berkata, madat ya fulan, au agisni ya fulan, kata dia, tolonglah kami wahai fulan, ya, tolonglah kami wahai fulan, istighosah kepada manusia, kepada makhluk. Atau dia berkata, wa as'aluka kada ya fulan, aku minta kepada engkau ini dan itu wahai fulan. Ya. Ini dia berdoa kepada orang tersebut. Ini merupakan kesyirikan. Berdoa kepada wali, berdoa kepada yang kepada sunan, ya, misalnya minta pertolongan mereka, ya, berdoa kepada mereka, ini semuanya namanya kesyirikan. Meskipun yang melakukannya menamakan hal ini adalah tawassul. Karena sebagian orang mereka melakukan kesyirikan, mengatakan madat ya fulan, ya, pertolongan dari engkau wahai wali fulan, ya. Dia mengatakan demikian. Kalau kita tegur, dia mengatakan ini wasilah, ini tawassul, bukan syirik. Maka kita katakan bagaimana berdoa kepada selain Allah namanya tawassul. Berdoa kepada selain Allah namanya syirik. Karena seorang telah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Bahkan doa merupakan ibadah yang sangat agung. Kita katakan benar itu adalah wasilah tawassul, tetapi wasilah kepada kebatilan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguhnya telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad, dari kalangan para nabi, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jika engkau Muhammad melakukan kesyirikan, maka akan terhapuskan seluruh amalanmu, "wa la takunanna minal khasirin," dan engkau akan benar-benar termasuk orang yang merugi. Kemudian apa kata Allah? "Balillaha fa'bud." Akan tapi hanya kepada engkau lah engkau beribadah, wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penamaan sesuatu dengan selain nama aslinya tidak akan merubah hakikat sesuatu tersebut. Seperti orang-orang yang menamakan kesyirikan dengan tawassul, menamakan bentuk beribadah kepada selain Allah dengan namanya tawassul. Sebagaimana orang-orang yang menamakan riba dengan bunga, ya, tidak akan merubah hakikat riba, riba tetap riba. Meskipun dinamakan bunga. Sebagian orang menamakan bir, khamar, dengan minuman rohani. Ya. Ini pun tidak akan merubah hakikat khamar. Sebagian orang menamakan riswah. Ya. Menamakan bentuk riswah, yaitu memberikan uang kepada pegawai misalnya. Sebagai namanya ikramiyah. Ya. Ikramiyah itu pemuliaan. Ya. Padahal adalah bentuk daripada riswah nyogok. Ya. Namanya nyogok diganti dengan pemuliaan. Ini tidak akan merubah hakikat dari hal tersebut. Hukumnya tetap haram, hukumnya tetap syirik. Kemudian kita lanjutkan, sebagian banyak dari kaum muslimin, mereka bertanya, apakah boleh tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawassul dengan kedudukan Nabi Muhammad, dengan jah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah. Misalnya kita berkata, "Allahumma inna nas'aluka bi jahi Muhammad au bi jahi Abi Bakar au Umar au Utsman." Kita mengatakan, ya Allah, aku minta kepada engkau ya Allah dengan bertawassul dengan kedudukan Nabi Muhammad di sisi engkau. Atau kita mengatakan dengan kedudukan Abu Bakar di sisi engkau. Atau kita mengatakan dengan kedudukan Umar atau Utsman di sisi engkau. Atau kedudukan Ali di sisi engkau dan semisalnya. Jawabannya, pertama hendaknya diketahui bahwasanya tidak diragukan lagi. Seorang muslim tidak ada yang ragu bahwasanya Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Isa, Allah mengatakan tentang Nabi Isa, wajihan fid dunia wal akhirah. Sungguhnya Isa memiliki kedudukan di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata tentang Nabi Musa alaihissalam, wa kana indallahi wajiha. Dan sungguhnya Musa alaihissalam di sisi Allah memiliki kedudukan. Dan kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mulia, lebih afdal daripada Nabi Isa dan lebih afdal daripada Nabi Musa, bahkan lebih afdal dari seluruh para nabi. Bagaimana kedudukannya? Tentunya lebih tinggi lagi. Kalau Nabi Isa, Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukannya lebih dan lebih tinggi lagi. Dan tidak seorang pun yang ragu tentang akan hal ini. Dan ini sudah jelas diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Akan tetapi yang jadi pertanyaan, apakah boleh kita berdoa dengan bertawassul kepada Allah dengan jahin Nabi, dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah? Itu jadi pertanyaan kita. Jawabannya, untuk menjawab pertanyaan ini kita katakan, kalau memang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akan bolehnya hal ini dan ada dalilnya, maka kita kerjakan. Akan tetapi, jika ternyata tidak satu hadis pun yang menunjukkan akan hal ini, sunnah Rasulullah SAW tidak menunjukkan akan hal ini, maka tidak kita kerjakan. Kenapa? Karena urusan ibadah terikat dengan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ya, telah meneliti hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka dapatkan setelah penelitian mereka tidak ada satu hadis pun yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan bolehnya bertawassul dengan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memang benar ada hadis-hadis yang tidak sahih yang menunjukkan akan hal ini, bolehnya bertawassul dengan kedudukan Nabi, yang dilariskan di kalangan orang-orang awam. Contohnya sebuah hadis yang dimana katanya Nabi pernah bersabda, tawassalu bijahi, kalian bertawassul dengan kedudukanku, fa inna jahi inda Allahi azim, sungguhnya kedudukan di sisi Allah sangat agung. Ini hadis tidak ada asalnya sama sekali. Ini hadis hadis yang sangat lemah. Oleh karenanya telah dijelaskan oleh ahlul ilmi, para ulama, bahwasanya hadis ini hadis yang tidak ada asalnya sama sekali. Demikian juga terkadang mereka yang bertawassul dengan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berdalil dengan hadis yang sahih. Namun ternyata hadis-hadis tersebut tidak ada penunjukan sama sekali akan bolehnya bertawassul dengan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. الأمر السابع الدعاء بجوامع الكلم وقد قال عليه الصلاة والسلام بعثت بجوامع الكلم قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك فكان يختار الدعاء الجامع وهكذا كل أدعيته صلى الله عليه وسلم جامعة وانظر هذا الدعاء الجامع في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها فقد جمع كل خير في الدنيا والآخرة ولهذا على الإنسان أن تكون دعواته جامعة كما أرشدنا عليه الصلاة والسلام ومن يتقيد بدعواته عليه الصلاة والسلام فإنه ينال جوامع الدعاء وفواتح الخير وتمام الأمر في الدنيا والآخرة وليحذر الإنسان من الاعتداء في الدعاء بالتفاصيل التي قد يفعلها بعض الناس بغير هدى ولا دليل. عن ابن سعد انه قال سمعني ابي وانا اقول اللهم من يسالك الجنه ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا واعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالها وكذا وكذا فقال يا بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فاياك ان تكون منهم انك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير وإن أعدت من النار أعدت منها وما فيها من الشر. Para pendengar di radio yang dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun perkara yang ketujuh yang ditunjukkan oleh surat Al-Fatihah tentang adab-adab berdoa, yaitu seorang hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi jawami'il kalim, itu dengan doa-doa yang maknanya sangat mendalam, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bu'istu bi jawami al-kalim." Sungguhnya aku telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang ringkas namun memiliki makna yang sangat dalam. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbu al-jawami min ad-du'a wa yad'u ma fi dzalik." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang untuk berdoa dengan jawami' minad doa, itu doa-doa yang kalimatnya ringkas akan tapi maknanya sangatlah dalam. Wa yad'u ma siwa dzalik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan doa-doa yang selain tadi, ya, doa-doa yang maknanya kalimatnya panjang dan maknanya tidak mendalam, maka ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memilih doa yang seperti tadi, yaitu maknanya kalimatnya ringkas, akan tetapi maknanya sangatlah mendalam. Coba kita perhatikan dalam surat Al-Fatihah, doa yang termasuk jawami'il kalim, yaitu doa kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang telah kau murkai, dan juga bukan jalannya orang-orang yang telah disesatkan. Ini doa yang sangat luar biasa. Kalimatnya ringkas, namun maknanya sangat mendalam. Doa ini telah mengumpulkan seluruh kebaikan di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, seorang tatkala berdoa, hendaknya dia berusaha doanya, doa-doa yang dipilih, yang terpilih. Ya, kalimatnya ringkas, namun maknanya dalam, sebagaimana doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia tatkala berdoa mengikuti, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa dengan doa-doa yang pernah diucapkan oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa, ya, dan dia akan mendapatkan kesempurnaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian Syekh mengingatkan, hendaknya seorang berhati-hati, jangan sampai dia berbuat, bersikap berlebih-lebihan tatkala berdoa. Jangan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perincian-perincian yang sebenarnya tidak perlu sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Ya, kita cukup dengan berdoa dengan doa Nabi yang ringkas dan padat. Tidak perlu kita bikin doa sendiri yang terkadang diperinci, namun ternyata sebenarnya tidak perlu. Contohnya seperti sebuah riwayat yang datang dari seorang anak dari Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku mendengar suatu saat ayahku mendengarku dan aku berkata, yaitu anak dari Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, saya pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka al-jannah na'imaha wa bahjatiha wa kada wa kada. Saya pernah berdoa, ya Allah, aku minta kepada engkau surga dan kenikmatannya dan keindahannya dan ini dan itu. Aku perinci. Dan aku berdoa lagi, wa a'udzubika minan nar wa salasiliha wa aglaliha wa kada wa kada. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari bahaya api neraka dan dari rantai-rantai yang ada di api neraka dan dari belenggu-belenggu yang ada di api neraka. Dan aku berlindung dari engkau dari ini, dari ini, dari ini. Dan dia pun merinci permintaannya. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu pun menegur anaknya. Dia berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a, akan ada sebuah kaum yang mereka berlebih-lebihan tatkala berdoa. Fa iyyaka an takuna minhum, wahai putraku, jangan sampai engkau termasuk dari mereka yang berlebih-lebihan tatkala berdoa. Innaka nu'tital jannah u'titaha wa ma fiha minal khair, wahai putraku, kalau seandainya engkau Allah menganugerahkan kepada engkau surga, tentunya engkau Allah akan menganugerahkan kepada engkau surga dan isi surga. Kenikmatan yang terdapat dalam surga akan Allah berikan kepada engkau. Tidak perlu engkau perinci. Wa in u'izza minan nar, u'izza minha wa ma fiha minas syar. Dan kalau seandainya Allah telah melindungi engkau, menyelamatkan engkau dari api neraka, tentunya engkau telah diselamatkan oleh Allah dari seluruh siksaan yang terdapat dari api neraka, termasuk pantainya, belenggunya dan macam-macamnya. Maka tidak perlu engkau rinci tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. الأمر الثامن أن يجمع الداعي في دعائه بين الخوف والرجاء بحيث يكون في دعائه راجيا خائفا ولا يغلب رجاء على خوف ولا خوفا على رجاء لأنه إن غلب الرجاء على الخوف قد يأمن من مكر الله وإن غلب الخوف على الرجاء قد ييأس من رحمة الله كما قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهذه الأمور وهذا الأمر مذكور في سورة الفاتحة فأنت إذا قلت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين متدبرا وعاقلا عن الله استقاله حضر في قلبك الخوف الرجاء رجاء الرحمة وخوف العذاب الأمر التاسع أن يكون الداعي على طهارة وهذا ليس بشرط لكنه أكمل وإذا كان على طهارة وفي صلاة فهذا الأكمل والأدعى الإجابة هذا أيضا وارد في سورة الفاتحة لا سيما إذا قرأها المسلم وهو في صلاته يناجي ربه وتبارك وتعالى العاشر أن يسبق الدعاء توبة وإنابة واستغفار وهذا يأتي في بعض أدعية الاستفتاح قبل الفاتحة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطايا كما نقص عن الأبدر من الدنس اللهم اصلني خطاياي بالماء والثلج والبرد الحديث في الصحيحين فهذه أمور تتعلق بالدعاء دلت عليها هذه السورة العظيمة وعلى كل مسلم أن يعرف قيمة الدعاء وعظيم مكانته عند الله وشدة حاجة العبد إليه في كل أحواله وأن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة وعليه كذلك أن يتعرف على آداب الدعاء وشروطه وأوقات وأماكن إجابة الدعاء الماثورة في السنة مثل صعيد عرفة وفوق الصفا وفوق المروة وبعد رمي الجمار في أيام التشريق بعد الأولى والثانية وهناك أيضا أوقات الدعاء في أرجى مثل ليلة القدر والساعة التي في يوم الجمعة وثلث الليل الآخر وفي السجود فيتحرى الإنسان الأحوال يتحرى الإنسان أحوال الدعاء والأوقات والأماكن التي يستجاب فيها، وكل ذلك يكون في حدود المشروع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وثمة شروط وآداب أخرى للدعاء، لكن نقتصر في حديثنا هذا على ما هو مستفاد من هذه السورة العظيمة المباركة سورة الفاتحة. وفي هذا الحديث نختم الحديث عن الهدايات والدروس المستفادة من سورة الفاتحة، وهي كما ذكرت في بداية حديثنا في هذه الحلقات أنها دروس كثيرة جدا، نقتصر على هذا القدر من هذه الدروس لننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر من الموضوعات النافعة المفيدة. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Para pendengar di radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin berikutnya itu poin ke-8 yang merupakan adab-adab tatkala berdoa sebagaimana ditunjukkan oleh surat Al-Fatihah. Yaitu seorang yang berdoa hendaknya dia menggabungkan dalam doanya antara rasa takut dan harapan kepada Allah, antara khauf dan raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tatkala dia berdoa dia menjadikan sikap rajanya mendominasi atas rasa takutnya, atau sebaliknya menjadikan sikap khaufnya, ketakutannya lebih dominan daripada sikap rajanya. Karena barang siapa yang menjadikan sikap rajanya lebih dominan daripada khaufnya kepada Allah, maka dia akan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya jika dia menjadikan sikap khaufnya lebih dominan daripada rajanya, daripada harapannya, bisa jadi dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan akan tergabungnya dua perkara ini, yaitu khauf dan raja, dalam beberapa ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka orang-orang saleh, para nabi, mereka apa, yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala, raghaban wa rahaba, dalam keadaan takut dan harapan, antara penuh harapan dan penuh rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan penuh ketundukan, dengan suara yang lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas, bersikap melampaui batas. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wad'uhu khaufan wa tama'a. Dan janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi ini setelah ada kebaikan di atas muka bumi ini. Wad'uhu khaufan wa tama'a, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Demikian juga hal ini, yaitu digabungkan antara khauf dan raja, juga terdapat dalam surat Al-Fatihah. Jika seorang berkata Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, ya, membaca firman Allah, ya Allah engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah engkaulah yang menguasai hari pembalasan, dia baca dengan penuh tadabbur, dengan merenungkan maknanya, bahwasanya dia sekarang sedang berbicara dengan Allah tatkala salat, dengan mengatakan, ya Allah engkau Ar-Rahman Ar-Rahim, engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah engkau yang menguasai hari pembalasan. Jika seorang membacanya dengan penuh tadabbur dan seakan-akan dia sedang berbicara dengan Allah, maka akan datang dalam hatinya rasa takut dan juga harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin berikutnya itu poin yang ke-9 yang ditunjukkan oleh surat Al-Fatihah tentang adab-adab berdoa, yaitu hendaknya seorang yang berdoa di atas taharah, yaitu bersuci kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tahu bahwasanya bukan merupakan syarat orang tatkala berdoa harus bersuci, tidak merupakan syarat. Ini hanya disunahkan, hanya lebih merupakan kesempurnaan. Namun jika seorang berdoa tanpa bertaharah juga tidak mengapa. Dan ini juga disyaratkan oleh surat Al-Fatihah. Bukankah seorang yang tatkala membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, sungguhnya dia sedang bertaharah. Dia sedang sholat, tentunya dia sedang bertaharah. Oleh karenanya, lebih merupakan kesempurnaan jika seorang tatkala bermunajat kepada Allah, berbicara kepada Allah, meminta kepada Allah di dalam keadaan bersuci. Kemudian poin yang ke-10, ya, yaitu poin yang terakhir, yaitu di antara adab doa, sebelum orang berdoa, hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditunjukkan oleh sebagian doa iftitah. Bukankah tatkala kita salat, sebelum kita baca surat Al-Fatihah, kita baca doa dulu, doa iftitah, doa pembuka sebelum kita baca surat Al-Fatihah. Dan di antara isi dari doa-doa iftitah yang ada doa yang menunjukkan akan kita itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baini khotayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku, jauhkan dari aku dan dari dosa-dosaku, jauhkanlah aku antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini minal khotaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa-dosa, dari lumuran-lumuran dosa, sebagaimana engkau telah membersihkan baju yang putih dari kotorannya. Allahumma ghsil khotayaya bil ma'i wasalji wal barat. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku dengan air dan dengan salju dan dengan embun, ya. Ini menunjukkan seorang bertobat kepada Allah, baru kemudian dia baca surat Al-Fatihah, baru kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim. Para ikhwah sekalian, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa perkara yang berkaitan dengan adab-adab doa yang telah ditunjukkan oleh surat yang sangat agung ini, surat Al-Fatihah. Oleh karenanya seorang muslim harus ngerti akan pentingnya doa dan ngerti akan urgennya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan harus tahu bahwasanya seorang hamba senantiasa butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa setiap saat dia butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi dan setiap waktu. Dan dia harus tahu bahwasanya doa merupakan kunci dari segala kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Zat yang menguasai alam semesta ini. Kita minta kepada Zat yang Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. Oleh karenanya, doa merupakan kunci dari segala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, seorang hamba hendaknya mengenal, mempelajari adab-adab doa dan syarat-syarat doa. Dan juga harus mengerti mana waktu-waktu yang dan tempat-tempat yang di situ doa sangat dimudahkan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya tatkala di Padang Arafah, ya. Di Padang Arafah itu merupakan doa dikabulkan tatkala itu. Kemudian tatkala seorang berdiri di Safa dan juga berdiri di Bukit Marwah tatkala melaksanakan umrah atau haji. Kemudian tatkala melempar jamarat di hari-hari tasyrik, yaitu setelah melempar jamaratul sughra dan wusta, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tempat-tempat di mana doa dikabulkan. Di sana juga ada waktu-waktu selain tempat-tempat dikabulkannya doa, ada juga waktu-waktu dikabulkannya doa. Yang sangat diharapkan doa kita dikabulkan seperti tatkala malam Lailatul Qadar, demikian juga waktu satu waktu di tatkala di hari Jumat, dan demikian juga tatkala sepertiga malam yang terakhir, tatkala Allah turun dan mencari mana hambanya yang minta kepadanya, tatkala seorang sedang sujud. Oleh karenanya, seorang muslim selalu mencari-cari atau berusaha mencari waktu-waktu dan tempat-tempat agar doanya, doa-doa tempat-tempat yang mustajab dan waktu-waktu yang mustajab, agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia melaksanakan doa sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, ya, bahwasanya apa yang telah disampaikan oleh Syekh, ya, sebagian daripada syarat-syarat dan adab-adab doa, sungguhnya masih ada adab-adab yang lain sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. Akan tetapi Syekh hanya mencukupkan dengan apa yang telah beliau sebutkan, akan karena 10 adab tadi merupakan perkara yang sangat penting tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian dengan berakhirnya kajian kita pada hari ini, itu juga merupakan penutup dari kajian kita tentang pelajaran-pelajaran atau faedah-faedah yang bisa dipetik dari surat Al-Fatihah. Sebagaimana telah Syekh isyaratkan di awal dari pengajian kita dahulu, bahwasanya surat Al-Fatihah mengandung pelajaran yang sangat banyak. Bahkan surat Al-Fatihah merupakan khulafah dan merupakan inti daripada Al-Quran ini. Pelajaran yang bisa diambil surat Al-Fatihah sangat banyak. Tetapi inilah sebagian penting yang beliau jelaskan sebagai faedah-faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah. Dengan demikian kita akhiri kajian kita tentang pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari surat Al-Fatihah, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan pindah pada pembahasan-pembahasan yang lain yang juga bermanfaat bagi kita semua. Demikian saja, semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat atas ilmu yang telah Syekh berikan kepada kita. Demikian saja, kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Naam, jazakumullahu khairan ya Syekh ala hadhihi al-muhadharah an-nafi'ah. Selanjutnya ikhwat al-Islam, demikian kajian kita dari pembahasan 10 perkara yang patut diperhatikan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa dari mana, Pak? Saya Abu Gifari dari Pondok Aren. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Sangat menarik sesi terakhir ini tentang adab-adabnya, dan saya ingin bertanya tentang lafaz doa yang saya pernah baca di Riyadhus Shalihin. Sahabat mengeluh kepada Rasul karena banyak sekali lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Rasul sangat panjang-panjang, sehingga mereka susah menghafalnya. Kemudian Rasul mengajarkan lafaz yang singkat sekali. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzubika min syarri ma sta'azaka minhu nabiyuka sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'an wa alaikal balag wa la haula wa la quwata illa billah. Nah, apakah doa ini dan hadis ini sahih atau tidak, Syekh? Nah. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Syekh. Hadis qara'ahu fi riwayat Nabi sahabat isyaki min Nabi sallallahu alaihi wasallam, isyaki Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-adiyah al-ma'thura al-tawila. ما يستطيعون أن يحفظوا هذه الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم بحديث بدعاء مختصر وهو اللهم إني أسألك خير ما سألك نبيك صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك بما سأل بك نبيك صلى الله عليه وسلم. هل هذا الحديث صحيح؟ وصلت إلى رسالة هذا السائل الكريم يسأل عن حديث في رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى، ويذكر السائل أن الحديث فيه أن الصحابة أتوا النبي عليه الصلاة والسلام واشتكوا من طول بعض الأدعية المأثورة، وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يجمع لهم الخير أو يكونوا من جوامع الكلم، ثم ذكر هذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم إلى آخر الدعاء. والذي أعلم والذي أعلم أن هذا الدعاء إنما جاء من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة عليك بجوامع الدعاء، عليك بجوامع الدعاء، أو قال عليك بكوامل الدعاء، ثم قال: تقولين اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. هذا الذي أعلمه ورد في هذا الباب، وفيه إشارة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجوامع والكوامل من الأدعية. Para pendengar di radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ada bapak yang bertanya tentang sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin, di mana para sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengeluhkan tentang sebagian doa yang panjang-panjang, dan mereka kemudian minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengajarkan kepada mereka doa yang ringkas padat maknanya. Selesai doa tersebut, ya, doa tersebut panjang juga, yang di awalnya disebutkan maksudnya apa namanya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi, ya Allah aku minta kepada Engkau seluruh kebaikan, apa namanya, baik yang disegerakan atau yang ditunda, ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam, apa yang kami ketahui dan apa yang tidak kami ketahui. Wa a'udzu bika minasyarri kullih, dan aku berlindung kepada Engkau dari segala keburukan, ajilihi wa ajilihi, baik keburukan yang segera datang ataupun yang tertunda, ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ketahuilah bahwasanya, dan akhirnya di akhir daripada hadis tersebut, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan yang tadi, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi, dan seterusnya, ya Allah, aku minta kepada Engkau, ya Allah, dari seluruh kebaikan, baik yang disegerakan maupun yang diakhirkan. Ma'alimna minhu wa ma'alamna alam, apa yang kami ketahui dan tidak kami ketahui. Dan na'udzubika min syarri kulli, aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari segala keburukan, baik yang disegerakan maupun yang ditunda, dan baik yang kami tahu maupun yang kami tidak tahu. Dan sebenarnya sampai di akhir doa, yaitu as'aluka, apa namanya, min khaira ma sa'alaka nabiyyuka, ya. Dan sebagaimana tadi doa yang disebutkan oleh penanya tadi. Syekh yang mengatakan bahwa hadis ini, yaitu hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, wa ya Aisyah, alaiki bijawami addu'a, hendaknya engkau berdoa dengan doa-doa yang singkat dan padat, atau kawamil doa, doa-doa yang sempurna. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan doa ini kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun hadis yang disebutkan oleh penanya, nanti kita dengarkan penjelasan Syekh. والحديث الذي أشار إليه السائل هو موجود كما ذكر في رياض الصالحين عن أبي أمامة قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، رواه الترمذي. لكن الحديث كما بين أهل العلم ضعيف الإسناد، لأن في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، فسند هذا الحديث ضعيف. والحديث الأول الذي أشرت إليه بالمعنى نفسه حديث صحيح ثابت، الله أعلم. Jadi menjelaskan doa yang disebutkan oleh bapak penanya tadi memang benar terdapat dalam Riyadhus Shalihin. Diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang banyak, namun kami tidak menghafalkan doa tersebut, ya. Akhirnya kami berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau telah banyak berdoa dengan banyak doa, namun kami tidak menghafalnya. Maka kata Rasulullah SAW, ala adulukum ala ma yajma'u dzalika kullih, apakah aku mau tunjukkan kepada kalian tentang doa yang bisa mengumpulkan seluruh doa yang banyak tersebut. Kemudian Rasulullah menyebutkan doanya, ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan yang pernah diminta oleh NabiMu Muhammad SAW, dan aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari keburukan yang pernah didoakan oleh Nabi SAW untuk berlindung dari keburukan tersebut. Dan antal musta'an wa alaikal balak, ya, wala hawla wala quwata illa billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, akan tapi hadisnya dhaif. Di sana ada seorang perawi yang bernama Laits bin Abi Sulaim, dan dia adalah perawi yang dhaif. Adapun hadis yang tadi disebutkan oleh Syekh di awal dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang di situ ada doa yang semakna dengan doa ini, itu hadis tersebut hadis yang sahih. Baik, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan berikut kami angkat dari penelpon kembali dari saudari kita di Jakarta. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Iya, assalamualaikum Syekh. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya menumbuhkan rasa untuk selalu butuh kepada Allah, karena kadang kita futur dalam berdoa karena iman yang naik turun, dan kadang-kadang apabila doa kita terkabul, suka ada rasa senang yang terlalu berlebihan. Mohon nasihatnya bagaimana menghadapi hal itu. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. هذه سألنا تسأل كيف نقوي في قلوبنا نحن بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى دائما أبدا. يعني أحيانا يدرك هذا المعنى في نفوسنا فتقل نقلل من الدعاء، أو أحيانا استجاب الله دعاءنا وفرحنا فرحا شديدا ونسينا عن دعاء مرة ثانية ومرة ثالثة، فكيف نقوي هذا المعنى نحن دائما بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى؟ فالمسلم يحتاج دائما أن يستشعر افتقاره إلى الله عز وجل واحتياجه إليه، وأنه لا غناء له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. لهذا قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. العبد فقير إلى الله، وينبغي على الإنسان أن يعرف مكانة الدعاء وقيمة الدعاء وشدة حاجته إلى ربه سبحانه وتعالى فيكثر من دعاء الله. وسورة الفاتحة تروض النفوس على المواظبة على الدعاء، ولا سيما بهذه الدعوة العظيمة: اهدنا الصراط المستقيم. Syekh mengingatkan bahwasanya seorang muslim ya, harus merasakan bahwasanya dia senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu miskin, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh pertolongan Allah setiap saat dan setiap waktu. Tidak sekejap mata pun dia merasa tidak butuh kepada Allah. Sungguhnya seluruh kebaikannya yang dia rasakan, seluruh kemaslahatan yang dia rasakan akibat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis yang sangat agung, hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan: ya ibadi kullukum dhal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, wahai hamba-hambaku. Allah mengatakan wahai hamba-hambaku, ya hamba-hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kalian itu hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullukum dhal, sunya kalian seluruhnya dalam keadaan tersesat ya, dan memang dulu kita tersesat, illa man hadaitu, kecuali Allah yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Orang diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk dariku, niscaya aku akan beri petunjuk kepada engkau. Allah mengatakan: ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuhu, wahai hamba-hambaku, ya, wahai ciptaanku, wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya dalam keadaan lapar, kecuali orang yang telah aku berikan makanan kepadanya. Fastat'imuni at'imkum, maka mintalah makan kepada aku, mintalah makan, mintalah harta kepada Allah, mintalah rezeki kepada Allah, maka Allah akan memberi makan kepada kalian. Allah juga berkata: ya ibadi kullukum adin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hamba-hambaku, wahai ciptaanku, seluruhnya kalian dalam keadaan tidak berpakaian, kecuali orang yang telah aku berikan pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kepada aku, niscaya aku akan berikan pakaian kepadanya. Seorang hamba harus sadar bahwasanya dia adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya abdun, ya hamba ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia butuh senantiasa, butuh kepada penciptanya. Butuh yang telah menciptakannya dari tidak ada menjadi ada. Oleh karenanya dia harus mengerti tentang makanan atau doa. Dia harus paham tentang pentingnya doa. Karena doa adalah hubungan antara yang diciptakan dengan yang menciptakan. Ya. Tentang pentingnya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang menunjukkan akan kebutuhan seorang hamba kepada Rabbnya. Dan surat Al-Fatihah mengajarkan kepada kita untuk menumbuhkan rasa ini. Bahwasanya kita senantiasa minta hidayah kepada Allah. Senantiasa butuh petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jazakumullahu khairan jawaban Ustaz. Kemudian berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari saudara Helmi di Jakarta Barat yang bertanya: Syekh barakallahu fikum, apakah apabila kita bertawassul dengan amalan soleh, apakah pahala dari amalan sholat yang kita sebutkan dalam tawassul tersebut akan berkurang nilainya ataukah akan hilang sama sekali dengan sebab digantinya terkabulnya doa kita? Jazakumullahu khairan. Ya, tawassulna ila Allah di amalan sholat. هل إذا أجاب استجاب الله بأرهن هذا يعني خلاص هذا العمل يعني خلاص راح يصاب العمل من الصالح ولا في تأثر إذا توصلنا إلى الله بعملنا الصالح نحن نذكر بتوصي هذا لكي يجيب الله بأرهن هل إذا أجاب الله بأرهن يعني خلاص راح يصاب العمل. لا يقال إن العبد بتوصل إلى الله بعمل من أعماله الصالحة أن يفرج كربا نزل به أو ضائقة حلت أن ذلك موجب لذهاب العمل في هذا الأمر بعينه، بل فضل الله سبحانه وتعالى واسع ورحمته عظيمة، وهذا يكون من الثواب المعجل للعبد في الحياة الدنيا وما يدخره الله سبحانه وتعالى لأهل الصالحات والطاعات الزاكيات من أجور عظيمة يوم القيامة أعظم من ذلك وأكبر وأجل، والله أعلم. Syekh menjelaskan bahwasanya tidak dikatakan jika seorang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan salehnya, ya, misalnya tatkala dia dihadapkan dengan kesulitan, keadaan yang sangat genting, kemudian dia bertawassul dengan amalan solehnya, lantas Allah akhirnya menghilangkan kesulitan tersebut, menghilangkan kegentingan yang sedang dihadapinya, maka akhirnya pahala amal solehnya tadi telah sirna, karena dengan dikabulkannya doanya berarti itulah pahala amalan soleh. Jangan dikatakan demikian, ya. Kenapa? Karena fadlullahi wasi', karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah luar biasa. Dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah besar, ya. Apa yang seorang rasakan tatkala dia bertawassul dengan amalan solehnya kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doanya, kata Syekh, itu merupakan as-sawab al-mu'ajjal di dunia, yaitu adalah ganjaran yang Allah segerakan di dunia, ya. Namun ganjaran yang Allah siapkan di akhirat, yang Allah sisihkan di akhirat karena amalan solehnya tadi, tentunya lebih besar dan lebih besar lagi, tidak bisa dibandingkan dengan ganjaran yang ada di dunia. Oleh karenanya pahala orang tersebut tidaklah hilang, bahkan itu pahala yang disegerakan oleh Allah, dan masih ada pahala yang disisihkan oleh Allah, disimpan oleh Allah untuknya di akhirat kala, yang lebih besar dan lebih agung. Nah, jazakumullahu khairan. Berikutnya dari pesan singkat kembali dari pendengar kita, Syekh, bagaimanakah hukumnya berdoa yang disertai dengan tawassul kepada nama wali-wali tertentu, misal Syekh Abdul Qadir Jailani dan wali-wali yang lainnya, yang sering kami dapati dari sebagian tokoh agama ataupun umat Islam di Indonesia ini? Jazakumullahu khairan. صالحين الميتين فنسمعناه دائما من بعض الشيوخ الذين يتوصلون بذكر اسماء اولياء ابي قدر الجيلاني وغيره. وهذا نسال الله عز وجل العافيه والسلامه كله مما لا اصل له في دين الله ولا اساس عليه في شرع الله سبحانه وتعالى. ومن اراد التوصل الى الله فليتوصل الى الله بما شرع، وليس هناك ما يدل على التوصل بذواتي أو جاهي أو مكانتي الصالحين. وما يحصل من بعض الناس من توصلات في هذا الباب كله لا أصل له في شرع الله عز وجل، كما يعلم ذلك ويدركه أهل البصيرة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه القويم. وإنما هذا داخل كما بين العلماء رحمهم الله في باب المحدثات التي قال عنها صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ علينا جميعا ديننا الذي عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. الحمد لله أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ معتكن، نسأل الله السلامة من كتاب برلاك بعد الله سبحانه وتعالى، agar Allah memberikan kita keselamatan ya dari segala penyimpangan, dari segala keburukan ya. Dia mengatakan bahwasanya seluruh yang tadi disebutkan oleh penanya yaitu bertawasul dengan nama-nama orang saleh, dengan wali-wali, maka itu sama sekali tidak ada ajarannya dalam agama Islam. Barang siapa yang ingin bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertawasul dengan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi tawasul yang telah dijelaskan oleh beliau, tiga tawasul yang disyariatkan. Adapun bertawasul dengan zat seseorang, dengan kedudukan seseorang, dengan makanan seseorang di Allah, maka ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang sibuk dengan sunnah Rasulullah SAW, mempelajari sunnah Rasulullah SAW, mereka tahu bahwa ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, tawasul mudah seperti ini tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat. Oleh karenanya para ulama telah menjelaskan bahwasanya model tawasul seperti ini termasuk dalam pintu-pintu al-muhdatsat, yaitu termasuk dalam hal-hal yang baru dalam agama, yang asalnya tidak ada dalam agama namun hal-hal yang baru dalam agama. Rasulullah SAW telah bersabda, dan amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan dari kami, maka akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikembalikan kepada pelakunya. Demikian saja para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang berharga yang bisa kita dengar dari fadilah Syekh Abdul Razzaq Al-Jabr radhiyallahu taala. Dan dia berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan memperbaiki segala urusan kita di dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita sebagai tambahan untuk melakukan kebaikan dan menjadikan kematian kita sebagai peristirahatan dari perbuatan keburukan. Dan akhirnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan baik secara zahir maupun secara batin. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.